Ini baru berkenaan dengan petunjuk yang ia dapatkan, yang dibukakan oleh Allah kepadanya atau untuknya, di mana dia bercerita kepada Abdullah ibn Shamit. Abu Dzar mengatakan, sungguh saya telah salat, wahai anak saudaraku, maksudnya Abdullah ibn Shamit, itu sebelum saya berjumpa dengan Nabi 3 tahun. Jadi mukaddimah-mukaddimah hidayah itu sudah dia terima. Kecenderungannya untuk menerima atau mengimani Nabi itu sudah muncul ya. Bahkan 3 tahun sebelum berjumpa Nabi dia sudah salat. Ya. Dia sudah salat. Qultu, kata Abdullah ibn Shamit, liman? Salatmu itu untuk siapa atau kepada siapa? Karena orang-orang musyrikin juga merasa mereka salat. Tetapi salat mereka kan untuk mengagungkan berhala. Ya. Makanya Abdullah bertanya kepada Abu Dzar, salatmu yang selama itu sebelum berjumpa dengan Nabi untuk siapa? Qal lillah. Katanya untuk Allah. Memang salat milik Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin la syarika lah. Ya. Sungguhnya katakan, sesungguhnya salatku, nusukku, sembelihanku, hidup dan matiku, ya, adalah milik Allah, pencipta alam semesta. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan sembelihlah untuknya. Jadi salat milik Allah. Ketika salat itu diberikan kepada selain Allah, maka itu merupakan praktek kesyirikan. Rangkaian-rangkaian gerakan dalam salat bila diarahkan kepada selain Allah, tujuannya pengagungan, merupakan bentuk kesyirikan. Ruku' kepada selain Allah, apalagi sujud kepada selain Allah, ini adalah praktek kesyirikan. Karena ini semua adalah rangkaian salat yang sudah lama semenjak salat ini disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Yang namanya salat ada rukuknya, ada sujudnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang umat-umat terdahulu. Bahkan kepada Maryam Allah berfirman, "Ya Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i." Ya. Karena ini yang dimaksud dengan salat. Makanya Abdullah bertanya, salatmu yang kamu lakukan itu, yang selama 3 tahun, sebelum berjumpa dengan Nabi itu untuk siapa? Abu Dzar mengatakan, lillah. Ya. Qultu, fa'ina tawajjah. Lalu, kemana arah kamu menghadap? Ya. Ketika salat itu, kemana kamu menghadap? Karena di masyarakat jahiliyah, mereka melakukan salat, ya, menghadapnya mereka kepada objek-objek berhala, ya, terkadang ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, selatan, tergantung kepada berhala yang mereka sembah, ya, di mana arahnya ke situ mereka mengarah. Lalu ini yang membuat Abdullah bin Shamit bertanya, kemana kamu mengarah? Qal atawajjahu haitsu yuwajjihuni rabbi. Kata Abu Dzar, saya menghadap dalam salat itu ke arah di mana Allah mengarahkan saya. Jadi tujuannya bukan siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Arahnya, ya, dia mengikuti arah hatinya. Ya. Arah yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Usalli insya'an. Ini sebagian dari praktek salat yang dia lakukan sebelum mengenal Islam, tetapi hatinya sudah ada ruang untuk hidayah. Dia sudah merasa ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bahkan mempraktekkannya sendiri. Cuma memang lepas dari tuntunan. Dia bercerita bahwa pernah suatu ketika dia salat malam di malam hari. Usalli isya'an. Isya adamah. Maksudnya waktu yang sudah gelap. Ya. Kata-kata isya ini dalam bahasa Arab sebenarnya bermula dari petang hari. Ya. Petang hari. Dan kemudian sampai pertengahan malam. Dia bercerita, saya pernah salat di malam hari. Ya. Hatta idza kana min akhiril lail. Jadi salatnya itu lama. Sampai akhir malam. Dia salat terus. Ya. Ulqitu. Sampai ketika salatnya itu sampai akhir malam, ya, ujung-ujungnya dia tergeletak. Saking lelahnya dia beribadah, melakukan sholat di malam tersebut dari awal malam sampai ujung malam, di mana dia akhirnya tergeletak lelah. Dan tentunya, ya, ulqitu ka'anni khifa. Ya, saya tergeletak lelah, letih, umpama kain yang dicampakkan begitu saja. Orang kalau sudah ngantuk, arah baringnya, posisi badannya, letak kepalanya itu enggak dipedulikan. Nah, sepertilah ketika kita campakkan kain. Ya. Sudah kita pakai, selimut yang tetap kita pakai, kita buang begitu saja. Maka dia tergeletak dan tidak tersusun rapi, tidak menentu arah tempatnya. Begitulah gambaran kelelahan Abu Dzar setelah selesai sholat isya. Saking lamanya dia sholat sampai ujung malam, akhir-akhirnya dia yang tidak sadar diri, tergeletak, tidur karena ngantuk. Hatta ta'luwani asy-syams. Tidurnya yang kelelahan yang membuat dia tertidur. Kapan dia bangun? Hatta ta'luwani asy-syams. Sampai matahari tinggi menimpanya. Bangunnya karena terpaan matahari atau karena terangnya siang. Inilah ibadah salat yang dia lakukan sebelum berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari. Menunjukkan terkadang ada orang yang Allah Subhanahu wa taala membukakan petunjuk kepadanya sebelum dia mengenalinya secara langsung. Ada pertanyaan-pertanyaan, ada kecenderungan-kecenderungan, ada pemikiran-pemikiran yang lurus, ya, di dalam jiwanya yang mengarahkannya untuk sampai kepada hidayah. Salman Al-Farisi sudah dibukakan oleh Allah langkah-langkah menuju hidayah jauh sebelum dia berjumpa Nabi. Dan bahkan dia sempat berpindah agama, berpindah keyakinan. Dari Majusi, kemudian dia masuk agama Yahudi, kemudian berpindah lagi ke agama Nasara. Dan akhirnya dia berjumpa dengan Nabi SAW. Jauh sekali perjalanan hidayah yang dia tempuh. Tetapi langkah-langkah itu adalah taufik dari Allah. Seperti yang Allah berikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian selesai tentang dia sudah ada lahan di dalam jiwanya untuk ditempati oleh petunjuk itu sendiri. Lalu dia bercerita, faqala Unais, kata Abu Dzar kepada Abdullah ibn Samit, bahwa saudara saya Unais pernah berkata, innali hajatan bimakkata faqfini. Kata Unais, saya ada keperluan di Mekah. Ya. Maka cukupi saya. Maksudnya dia meminta kepada Abu Dzar untuk menjaga rumahnya, menjaga keluarganya, dan seterusnya. Karena dia akan melakukan perjalanan menuju Mekah disebabkan adanya kebutuhan tadi. Fantalaqa Unais. Kata Abu Dzar, maka Unais pergi menuju Mekah. Hatta ata Makkata. Sampai ketika dia di Mekah, faratha alai, kembalinya lama, ya, tidak seperti biasa. Perjalanan ke Mekah ketika itu cukup lama. Farasa rasa ta'akhir, artinya terlambat. Terlambat pulangnya, summa ja, dan akhirnya dia kembali. Datang menjumpai Abu Dzar sekembalinya dari Mekah. Fakultu ma sanat. Fakultu ma sanat. Kata Abu Dzar kepada saudaranya, kali ini engkau ke Mekah kok agak lama. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Qala, kata Unais, ini hidayah yang sudah ada tadi semakin condong kepada hidayah yang hakiki. Bermula dari sini. Dia sudah ada tetapi condongnya semakin condong kepada hidayah itu adalah ketika cerita Unais ini. Qal, kata Unais, laqitu rajulan bi Makkata ala dinik. Laqitu rajulan bi Makkata ala dinik. Saya berjumpa di Mekah itu seseorang yang bentuk-bentuknya sama, agamanya kayaknya sama dengan agamamu. Ya. Maksudnya saudaranya Anas Unais sudah mengetahui apa yang diperbuat oleh Abu Dzar. Itu seperti sholat tadi. Dan dia melihat orang di Mekah itu seperti itu. Maka dia mengklaim bahwa agama orang tersebut sama dengan agama Abu Dzar. Ya. Yaz'umu anna Allah arsalah. Di mana dia mengaku bahwa dia diutus oleh Allah. Mengaku Nabi. Orang yang ritual-ritualnya, cara beribadahnya sama dengan kamu. Tidak menyembah berhala. Dan tidak sujud kepada berhala, tidak rukuk kepada berhala. Dan dia mengaku Nabi. Ya. Qultu, kata Abu Dzar bertanya, fama yaqulun nas. Lalu apa yang diucapkan oleh manusia kepadanya? Apa sikap manusia atau orang-orang kepadanya terhadapnya? Qal, kata Unais, yaqulun, mereka mengatakan syair, kahin, sahir. Mereka mengatakan kepadanya atau menuduhnya syair, seorang penyair. Karena dia menyampaikan kata-kata yang gubahan-gubahan, umpama syair yang luar biasa, ya, yang indah, yang tingkat kesastraannya luar biasa. Dan sebelum kita lanjutkan, Unais ini seorang sastrawan. Seperti yang tadi kita sempat pelajari bahwa dia sempat beradu sastra dengan seseorang dengan upahnya unta tadi. Dan dia menang. Ya, dan dia menang. Dia bercerita bahwa sikap orang-orang banyak kepada orang yang mengaku Nabi tadi adalah menuduhnya penyair, kahin, menuduhnya dukun, ya, sahir, menuduhnya tukang sihir. Ini ungkapan-ungkapan, tuduhan-tuduhan orang-orang kepadanya. Dia mengaku utusan Allah, lalu orang menanggapinya bahwa dia adalah seorang penyair. Kata-kata yang keluar dari mulut itu syair. Kemudian dia ucapan-ucapannya, tindakan-tindakannya adalah tindakan dan perbuatan dukun serta tukang sihir. Ini cerita dari Unais. Wa kana Unaisun ahadas syu'ara. Kata Abu Dzar, Unais ini adalah salah seorang penyair, sastrawan Arab. Ya. Lalu qala Unais, Abu Dzar menceritakan tanggapan Unais terhadap apa yang ia dengar dari Nabi dan penilaiannya terhadap tuduhan-tuduhan yang tadi. Tuduhan-tuduhan orang Mekah kepada Nabi SAW. Karena dia seorang penyair. Qala Unais, kata Unais, laqad sami'tu qawlal kahana. Saya sudah pernah mendengar kata-kata tukang dukun, ya, ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh dukun, kata Unais, saya pernah mendengarnya. Fama huwa biqaulihim. Adapun ucapan orang tadi, sama sekali tidak seperti ucapan para dukun. Jadi dia cerdasnya tidak begitu saja menerima, dan dia melakukan penelitian, dia berpikir, menimbang-nimbang, menilai. Dan sikap yang seperti ini adalah sikap yang luar biasa. Tidak mudah untuk terpengaruh oleh opini orang banyak. Ya. Maka dia mengatakan, saya dengar ucapannya, dan saya sudah pernah juga mendengar perkataan-perkataan dukun, sama sekali tidak sama. Ya. فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَىٰ أَقْرَاءِ الشِّعْرِ. Bahkan kata-kata orang yang mengaku Nabi tadi sudah saya letakkan di atas kaidah-kaidah syair. Syair. Ya. Jadi syair itu sudah ada not-notnya, sudah ada kaidah-kaidahnya. Fa'ilun, mustaf'ilun, sudah ada nada-nadanya untuk menyusun berbagai macam tingkatan penyusunan kata-kata yang kaidahnya berbeda-beda. Itu Unais bukan orang yang biasa, memang pakarnya. Maka ungkapan yang disampaikan, bacaan ayat-ayat Al-Quran yang diletakkan oleh, yang dibacakan oleh Nabi dan dihafal oleh Unais, dicobanya untuk meletakkan pada kaidah-kaidah syair. فَمَا يَلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِ. Ternyata tidak cocok dan tidak sesuai sedikit pun dengan kaidah-kaidah syair. Berarti bukan susunan orang. Bukan gubahan penyair-penyair. Berarti dia bukan seorang penyair. Dia mencoba untuk menyimpulkannya dengan meletakkan. Kalau memang dia itu syair, maka tidak akan pernah syair siapapun juga keluar dari kaidah-kaidah para penyair-penyair. Ya, jadi mereka sudah ada kaidah-kaidah sendiri. Ketika dicobanya untuk meletakkan ayat-ayat yang didengarnya, ternyata tidak sesuai dengan kaidah itu. Berarti bukan syair. Ya. فَمَا يَلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِ أَنَّهُ شِعْرٌ. Maka tidak layak, tidak cocok dalam lisan saya dan siapapun juga setelah saya, bahwa itu adalah syair yang digubah menyesuaikan dengan kaidah-kaidah tadi. Banyak kaidah-kaidahnya, banyak not-notnya yang mereka buat, sehingga ketika mereka menyusun dalam bentuk tertentu, nanti orang membacanya menyesuaikan dengan itu. Sama dengan lagu. Ya. Persis. Itulah syair. Ayat-ayat ini dibaca, yang dibaca oleh Nabi dan didengar oleh Unais, dicobanya untuk meletakkan, ternyata tidak sesuai sedikit pun. Tidak ada satu pun kaidah syair yang bisa menerima kalimat-kalimat yang dibaca oleh Nabi SAW. Berarti kesimpulannya dia bukan syair. Ya. Wallah, kata Unais, innahu lasadiq. Inilah penilaian Unais terhadap Nabi SAW. Walaupun dia tidak mengikrarkan ketika itu. Dia hanya menceritakan apa yang berkecamuk di dalam jiwanya kepada saudaranya Abu Dzar. Yang dia melihat praktek ibadah yang dilakukan oleh Abu Dzar hampir sama yang dilakukan oleh Nabi SAW dan beberapa orang pengikutnya di Mekah. Maka dia mengatakan, wallahi innahu lasadiq. Demi Allah, sungguhnya dia benar. Ya. Wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka-mereka yang menuduhnya penyair, menuduhnya dukun, menuduhnya tukang sihir, apalagi adalah pendusta-pendusta. Ya. Qal, kata Abu Dzar, qultu, ketika dia Unais menceritakan itu, saya sampaikan kepadanya, fakfini hatta azhaba fa'andur. Kalau begitu, kita barter. Sekarang engkau jaga rumah saya, jaga keluarga saya, dan saya akan memastikannya. Ya. Hatta azhaba fa'andur. Saya akan pergi dan memastikan. Qal, kata Abu Dzar, fa'ataitu Makkata. Maka saya pun pergi menuju Mekah. Dalam riwayat yang lain, juga akan kita baca dalam Sahih Muslim ini, juga dalam kitab-kitab yang lain, Muslim, Ahmad, Nasa'i. Ya. Dia pergi dengan hanya membawa wadah tempat air, kemudian tongkat, jiraban wa 'asa, tanpa perlengkapan, karena mendadak kerinduannya untuk berjumpa setelah mendengar cerita Abu Unais ini tidak mampu membuat dia untuk mengundur walau sesaat pun. Maka perbekalannya cuma apa? Wadah tempat air yang terbuat dari kulit, ya, kemudian tongkat. Berangkatlah menuju Mekah. Fataba'aftu rajulan minhum. Ketika sampai di Mekah, karena orangnya tidak tahu, Unais pun tidak bercerita di mana rumahnya, karena tentukan ketika itu dakwah sir, dakwah rahasia-rahasia. Ya. Maka Unais tidak bercerita di mana rumahnya, di mana mereka berkumpul, di mana markasnya. Tidak bercerita, hanya menceritakan orang tersebut. Maka Abu Dzar ketika sampai di Mekah juga tidak langsung berjumpa dengan Nabi. Dan dia pertama kali menggunakan cara yaitu bertanya. Tetapi tidak sembarangan bertanya, karena di tempat, di kandang singa. Maka tidak berani dia bertanya kepada siapa yang siapapun yang dia jumpai. Dia fatata'aftu rajulan minhum. Saya melihat ada seseorang yang tampilannya lemah. Orang biasa-biasa, mungkin dari kalangan orang rendah. Tentu dia, biasanya orang yang seperti ini jarang untuk berkhianat. Ya. Orang yang tampilannya orang susah, ya, bukan orang-orang yang menginginkan dunia, nampak kezuhudan di dalam jiwa, dalam penampilannya. Maka Abu Dzar ada sedikit harapan untuk mendapatkan jawaban. Maka dia bertanya, فَضَضَعَفْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَقُلْتُ أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ أَصْحَابِهِ. Dia berbisik-bisik mengatakan, di mana orang yang orang penduduk Mekah menuduhnya keluar dari agama nenek moyang. As-sabi. As-sabi itu tuduhan untuk orang yang meninggalkan agama yang lama, pindah ke agama yang baru. Diungkapkan dengan kata-kata as-sabi. Ya. Mana orang yang dituduh di Mekah ini sebagai sabi? Kata Abu Dzar kepada orang yang dia merasa agak aman, karena memang orangnya tampilannya tidak nampak orang jahat. Dan bukan orang-orang yang ambisius terhadap dunia. Ternyata dugaannya terbalik. Ya. Fa'asyara ilayya. Ternyata orang tadi serta-merta menunjuk kepada dia, kepada Abu Dzar sendiri. Kamu yang sabi. Ya. Fa'ashara ilayya faqala as-sabi. Ya. Dia menunjuk kepada, mengisyaratkan kepada saya dan mengatakan as-sabi. Padahal Abu Dzar berbicara berbisik-bisik dan dia berkata kasar, keras, lantang dengan isyarat tangan bahwa seakan-akan dia mengatakan bahwa Abu Dzar lah yang sabi. Ya. Famala alayya ahlul wadi bikulli madaratin wa aghmin. Maka berkerumunlah. Ya. Mengelilingi saya penduduk lembah. Maksudnya di Mekah. Ya. Kan Ka'bah kan di Mekah, di lembah. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya. Jadi Ka'bah itu berada di lembah yang dikelilingi oleh gunung. Ya. Dikitari oleh gunung. Maka penduduk Mekah mengerumuni saya membawa segala macam peralatan untuk memukul. Bikulli madaratin wa'an. Bahkan tulang-tulang kering pun mereka bawa. Hatta kharartu maghshiyan alaih. Dipukuli oleh mereka semua karena dianggap sebagai sabiq. Sama dengan orang yang dituduh maling lalu dihukum masa. Seperti itulah keadaan Abu Dzar. Dipukuli sampai pingsan. Ya. Ini kesan pertama sampai di Mekah. Ya. Dia sudah berhati-hati untuk bertanya, ternyata mendapatkan langsung ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kharar hatta kharartu maghshiyan alai. Pingsan. Qala fartafa'tu hina irtafa'at fartafa'tu hina irtafa'tu, maka saya sadar, bangun. Ketika bangun, tidak ada yang membangunkan. Mereka setelah Abu Dzar pingsan berlumur dengan darah, mereka pergi. Ya. Sampai Abu Dzar sadar, bangkit, kata beliau, ka'anni nusubu ahmaru. Nusubun ahmar. Seakan-akan saya ini arca-arca yang dipenuhi oleh darah merah. Jadi arca-arca atau berhala-berhala itu bila datang penyembah-penyembahnya, disembelihkan hewan di depannya, kemudian dilumuri dengan darah. Seperti itulah tubuh Abu Dzar Ghifari. Maka dia mengatakan, mengumpamakan badannya berlumuran darah seperti berhala-berhala dilumuri darah. Setelah sadar dari pingsannya. Ini pelajaran bagi kita. Betapa nikmatnya kehidupan, bagaimana kita menerapkan keimanan di masa ini, di masa kita ini. Tidak ada yang protes ketika kita beragama, beriman, menerapkan tuntunan keimanan, ketakwaan. Sementara ketika itu susah untuk sekarang Abu Dzar belum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, hanya bertanya, mana orang yang dituduh di muka ini sebagai sabiq. Ternyata dia bertemu dengan seorang yang jahat. Dan bahkan langsung, karena memang fobia penduduk Mekah dengan orang-orang yang seperti ini. Maka siapapun yang bertanya tentangnya langsung dicap bahwa dia termasuk golongan atau pengikut. Maka Abu Dzar mendapatkan cobaan. Fartafa'tu hina artafa'tu ka'anni nusubun ahmaru. Qal fa'ataitu zamzamah. Kata Abu Dzar, maka saya pergi menuju tempat zam-zam, sumur zam-zam. Faghassaltu anni dima, maka saya basuh, ya, bersihkan badan saya dari darah-darah yang sudah mengering, ya. Membasuh pada darah-darah yang di badannya. Wasyaribtu min ma'iha, dan saya pun meminum zam-zam. Mulai pertama kali dia minum zam-zam. Ya. Dan alasan pertama untuk membersihkan badannya, kemudian untuk menghilangkan dahaga, dan akhirnya dia minum. Walaqad, ini dia menceritakan kepada Abdullah bin As-Samit, walaqad labithtu yabna akhi 30 baina lailatin wa yawm. Awal pertama ketika dia membasuh lukanya, minum, sampai 30 hari 30 malam atau 30 hari lamanya tidak ada sepotong makanan pun masuk ke tenggorokannya, hanya dengan air zam-zam. Ya. Ini khasiat zam-zam yang merupakan bahan makanan walaupun dia minuman. Ya. 30 malam atau sebulan penuh dia berada di Mekah. Ya. Maka nali ta'amun, saya tidak punya makanan. Illa ma'u zamzamah, kecuali hanya minum zamzam. Sebulan tidak makan, hanya minum zamzam. Ya. Fasamintu, dan saya gemuk. Ya. Kata beliau, saya gemuk. Hatta takassarat ukanu batni, sampai gemuknya, begitu gemuknya saya, urat-urat di perut saya ini terputus-putus karena dia menggelembung, ya, membengkak, ya, lemak di perutnya banyak, artinya ini gambaran dia bahwa dia bukan kurus selama satu bulan tidak makan, justru gemuk dengan hanya meminum zam-zam. Ini khasiat zam-zam, ya, ini khasiat dan keistimewaan zam-zam. وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سُخْبَةَ جُوعٍ سُخْفَةَ جُوعٍ, dan saya tidak merasa sedikit pun kelaparan di dalam perut saya. Tidak pernah merasa lapar. Dengan hanya minum zam-zam, tidak merasakan sedikit pun. Sukhfataju, sepotong kelaparan pun tidak. Ya. Ini yang diceritakan oleh Abu Dzar. Qal fabaina ahli Makkah fi lailatin qamra'a idhhiyana. Dalam ketika penantiannya, penungguannya di Mekah selama dalam perjalanan menuju satu bulan tadi, suatu malam ketika penduduk Mekah disinari oleh cahaya bulan yang terang menyinar, bulan purnama, dan penduduk Mekah sudah terlelap dalam tidurnya. Ya, bahkan Abu Dzar bercerita, idh duriba ala asmikhatihim, bahkan mereka sudah melilitkan ke wajah mereka untuk menutup mata mereka simar-simar mereka, yaitu serban. Biasanya orang Arab untuk ketika tidur atau kelelahan dan ini istirahat, melilitkan serbannya untuk menutup wajah dan menutup matanya ketika tidur. Jadi ini gambaran bahwa mereka sudah nyenyak dan lelap dalam tidur mereka di malam yang terang tersebut. Ya. Fama yatufu bil baiti ahadun. Tidak ada nampak seorang pun yang tawaf di Ka'bah. Sementara wa imra'atani minhum tad'uwani isafan wa na'ila. Ternyata dalam keheningan tersebut ada dua wanita yang sedang tawaf. Ya. Abu Dzar bercerita karena gelap dan kesimpulannya memang tidak nampak gerakan-gerakan bahwa banyak orang yang tawaf. Tetapi ternyata ada dua orang wanita yang sedang tawaf dan dalam tawafnya dia berdoa kepada dua berhala. Yang pertama Isaf dan yang kedua Na'ilah. Ya, dari ungkapan dari nama ini saja nampak perbedaan jenis kelaminnya. Yang satu muzakkar, yang satu mu'annas. Isaf, Na'ilah. Dan dia kedua-duanya berhala yang penduduk Mekah mengibadati mereka dalam doa, dalam tawaf, dalam memohon, dalam meminta. Maka dua wanita tadi berdoa kepada Isaf dan Na'ilah. Ya. Nama dari nama-nama berhala di Mekah. Qal fa'atata alayya fi tawafihima. Fi tawafihima. Dalam di saat mereka tawaf, mereka mendatangi saya. Mereka mendatangi saya. Itu Abu Dzar. Yang memang di selama 30 malam atau 30 hari itu dia di masjid terus. Maka dia melihat apapun yang terjadi di masjid. Ya. Dua wanita yang tawaf langsung melakukan. Dia tawaf dan juga berbuat syirik. Berdoanya kepada berhala. Sementara ibadahnya ibadah syar'i. Ya, ibadahnya ibadah yang sesuai dengan syariat. Tetapi prakteknya syirik. Makanya ada orang yang berdoa. Permulaannya memang memohon kepada Allah. Tapi dicampuri oleh kesyirikan. Ya, dicampuri oleh kesyirikan. Begitulah praktek kesyirikan di masa jahiliyah. Bukan sama sekali mereka tidak beribadah kepada Allah. Sama sekali bukan. Mereka kenal dengan Allah. Mereka tahu tentang Allah. Mereka terkadang berdoa kepada Allah. Tetapi hakikat kesyirikan itu adalah beribadah kepada Allah di suatu saat dan di saat yang lain beribadah kepada selain Allah. Bukan semata-mata beribadah kepada berhala. Bukan. Ya. Mereka beribadah juga kepada Allah. Bahkan dalam ibadah haji, talbiyah mereka, ya, awalnya talbiyah tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini talbiyah tauhid. Ya, kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Ya, kami penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Kan talbiyah tauhid, la syarika laka. Tetapi mereka tambahkan, ini syirik. Apa kata mereka? Illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu yang memang engkau miliki. Jadi mereka, ya, pertama mengesakan Allah tetapi dicampuri. memang engkau tidak punya sekutu, tetapi sebenarnya engkau punya sekutu. Yang memang dia dan apa yang dia miliki juga milikmu. Ya, begitu juga dalam bertawaf. Mereka tawaf beribadah syar'i tetapi dicampuri oleh kesyirikan. Berdoa. Mereka terkadang berdoa kepada Allah apalagi dalam kesempitan. Ya, dalam kesempitan mereka ikhlas memohon kepada Allah. Ketika lapang barulah mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dua wanita ini tawaf sambil berbuat syirik. Kemudian dia datang kepada Abu Dzar. Ya. Fakultu, ini usilnya Abu Dzar, karena dia tidak kuasa untuk ini belum berjumpa dengan Nabi, belum bersyahadat malah, tetapi fitrah ketauhidannya sudah menghiasi hatinya. Maka ketika dua wanita itu memohon kepada Isaf dan Nailah tadi, terasa terbakar dadanya. Maka ketika dua wanita itu datang mendekatinya, tiba-tiba Abu Dzar berkata, Ankiha ahadahuma al-ukhra. Kenapa kalian tidak nikahkan saja dua berhala tadi? Ya. Yang satu kan Isab, yang satu Nailah. Coba kalian nikahkan saja, kawinkan mereka. Ini kan ucapan yang merendahkan. Ini kalau terdengar oleh orang Quraisy, habis ini Abu Dzar. Ya. Ungkapan tadi, Ankiha ahadahuma al-ukhra. Ya. Untuk meluapkan kemendongkolannya, kebenciannya dengan praktek ibadah yang diberikan kepada benda mati tadi. Karena dari sisi lafaznya nampak perbedaannya jenis kelamin, maka Abu Dzar mengatakan untuk merendahkan memang. Kenapa kalian tidak nikahkan saja? Kawinkan dua berhala tadi. Qala fama tanaha an qawlihima. Mendengar ucapan Abu Dzar tadi, mereka pun menggerutu. Mereka pun mengungkapkan kata-kata kutukan, celaan. Tetapi karena mereka wanita, di malam yang sepi, mereka hanya mendongkol saja. Ya, dan tidak berhenti ucapan sumpah serapah kepada Abu Dzar. Ya. Fana tanahata angkaulihim. Qala fa'atata alayya. Kemudian setelah itu tiba lagi, karena mereka kan tawaf. Abu Dzar di satu sisi. Ketika berputar lagi, kan berjumpa lagi dengan Abu Dzar. Nah, ketika hampir tiba atau sudah mendekati Abu Dzar, Abu Dzar semakin marah dengan praktek kesyirikan yang ada di depan matanya. Walau di tengah malam. Dia mengatakan yang lebih keras daripada yang pertama. Yang tadi yang pertama kan apa? Yang pertama hanya mengatakan, kenapa kalian tidak nikahkan? Coba nikahkan saja, kawinkan. Yang kedua ini, apa katanya? Hanun mithlal khashabah. Ghaira anni la akni. Dia tidak lagi memakai kata sindiran. Yang pertama kan kata sindiran, kawinkan saja. Yang kedua kali mengatakan, bukankah dia memiliki organ kelamin dari kayu? Kan pantas untuk menikah. Dia punya telinga, punya mata, punya hidung, punya tangan, punya alat kelamin yang kalian buat. Ya. Ya. Kenapa? Kan pantas untuk dinikahkan. Kan lebih kasar dari ungkapan pertama. Ya. Dari ucapan pertama. Hanun mislal khashabah ghaira anni la akni. Dia tidak menggunakan kinayah lagi. Ya. Kan pantas itu. Yang satu punya kelamin laki-laki, yang satu punya kelamin perempuan. Kawinkan saja. Ya. Ya. Fantalaqata tuwalwilani wa taqulani law kana hahuna ahadun min anfarina. Maka mereka pun pergi karena tidak kuat lagi mendengar cemoohan Abu Dzar dengan mengatakan wail, wail, kutukan-kutukan. Tuwalwilani, kata-kata wail, ini ucapan-ucapan sumpah-sumpah dari mereka untuk Abu Dzar atau kepada Abu Dzar. Dan mereka berandai-andai. Lau kana hahuna ahadun min anfari. Andai kata ada laki-laki. Ada orang-orang yang bisa kita minta bantuan. Untuk menghukum laki-laki ini, kata mereka. Dan tidak ada yang lain. Ya. Qala fastaqbalahuma Rasulullah SAW wa Abu Bakrin. Wahuma habitani. Nah, inilah awal pertama kesempatan berjumpa dengan Nabi, walaupun dia tidak mengenal. Ketika wanita ini pergi meninggalkan Ka'bah untuk naik dari lembah tersebut, dan Nabi turun dari ketinggian dari tempat tinggalnya bersama Abu Bakar, akhirnya mereka berpapasan. Abu Bakar dengan Nabi, wanita berdua berpapasanlah. Orang ini, ya, qala ma lakuma ma lakuma, kata Nabi kepada orang wanita berdua tadi, apa yang terjadi pada kalian berdua? Qalata, mereka berdua menjawab, asabi bainal ka'bati wa astariha. Ada seseorang yang, mereka berdua wanita ini tidak mengenal Nabi atau tidak tahu dalam ketika itu bahwa yang bertanya itu sabi sebenarnya, yang mereka anggap sabi sebenarnya. Tetapi ketika dia mengira itu orang biasa. Ketika Nabi bertanya, apa yang terjadi pada kalian, menyumpah, serapa, mengutuk, mengeluarkan kata-kata kasar, kata wanita ini, sesungguhnya di naungan Ka'bah, di antara Ka'bah dengan sitar-sitarnya, tirai-tirainya, ada seseorang yang sabi, yang tadi mencela berhala-berhala mereka. Qal ma qala lakuma, kata Nabi, apa yang diucapkan kepada kalian? Ya, karena Nabi penasaran, ini orang dikatakan sabi, berarti ada apa-apa, berarti mungkin agak searah dengan Nabi. Ya, maka Nabi penasaran bertanya, apa yang diucapkan kepada kalian? Qalata innahu qala lana kalimatan tamla'ul fama, sungguhnya dia mengatakan kepada kami kalimat yang memenuhi mulut. Ya, maksudnya kata-kata cindiran, kata-kata celaan untuk berhala-berhala mereka. Wa ja'a Rasulullah sallam hatta stalama al-hajar, kata Abu Dzar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Ka'bah dan dia melakukan istilam kepada Hajar Aswad. Ya, menyentuh, mengusap Hajar Aswad. Wa tawafa bil bait wa huwa wa sahibuhu, dan dia pun tawaf bersama kawannya di sekitar Ka'bah. Thumma shalla, kemudian dia salat. Falamma qada salatahu, selesai dia salat, ya, dia tawaf kemudian salat. Ya, berarti berbeda antara ibadah tawaf dengan salat. Ini sudah perbedaan antara tawaf dengan salat sudah selesai, sudah diketahui oleh siapapun juga. Karena tawaf mengelilingi Ka'bah, sementara salat adalah gerakan-gerakan yang di situ ada ruku, ada sujud. Ya, maka Abu Dzar membedakan, yang satu tawaf, yang satu salat. Tawaf mengelilingi Ka'bah selesai, kemudian Nabi salat. Berarti dia tahu bahwa Nabi SAW melakukan ibadah yang di situ ada rukuknya, ada sujudnya. Maka Abu Dzar mengatakan, setelah selesai salat, ya, qala Abu Dzarin, kata Abu Dzar, fakuntu ana awwala man hayyahu bi tahiyyatil Islam. Abu Dzar melihat cara tawafnya, tidak ada kata-kata meminta kepada berhala. Kemudian ketika melihat cara salatnya dan tidak menghadap berhala, Abu Dzar curiga. Wah, ini sama ini. Akhirnya dia mendekat dan Abu Dzar mengatakan, maka sayalah orang yang pertama kali mengucapkan tahiyatul Islam kepada beliau. Fakuntu ana awwala man hayyahu bi tahiyatil Islam. Maksudnya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Qal fakultu, ini kata Abu Dzar, maka saya katakan kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Keselamatan atasmu wahai Rasulullah. Faqala wa alayka wa rahmatullah, kata Nabi, atasmu juga dan juga atasmu rahmat dari Allah. Ini menunjukkan tuntunan menjawab salam, yaitu diarahkan, dianjurkan untuk menjawab lebih daripada yang menyampaikan. Ya, menjawab lebih baik daripada yang diucapkan atau yang menyampaikan. Abu Dzar mengatakan, assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi menjawab, wa alaika wa rahmatullah, dan salam juga untukmu dan juga rahmat Allah. Ya, lanjutannya insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang, apa yang akan terjadi